ketika kita dapatkan mungkin kebanyakan dari kita akan menyatakan itu semua adalah kenikmatan. Benar atau tidak? Sembuh dari sakit, mendapatkan dulu, tadinya jomblo, kemudian menjadi kaya, tadinya fakir, kemudian mendapatkan jalan keluar yang tadinya penuh dengan masalah. Kalau kita mendapatkan ini semua, maka mungkin kebanyakan dari kita akan menyatakan itu adalah nikmat. Benar enggak? Benar enggak? Benar. Kebanyakan kita akan menyatakan demikian. Ternyata kalau di dalam Islam tidak semua kebaikan itu bisa dikatakan nikmat. Ada kalanya orang mendapatkan sesuatu dari Allah Azza wa Jalla, tapi ternyata sesungguhnya sesuatu itu sebenarnya adalah malapetaka yang Allah Azza wa Jalla sedang berikan kepada dia. Malapetaka supaya dia semakin jauh dari Allah. Jadi itu dinamakan apa? Istidraj. Penangguhan azam. Seseorang dibiarkan untuk mendapatkan kesehatan terus sebelum sakit. Seseorang yang segala pintu-pintu dunia dimudahkan, cari uang gampang. Apa yang dia inginkan mudah untuk dicapai. Ada kalanya perlu kita ingat, yang demikian itu terkadang adalah istidraj. Kita kalau mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jal, maka segera ingat dengan firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-An'am ayat 44. Surat Al-An'am ayat 44. Apa kata Allah? Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in abwaaba kulli syai'in hatta idza fari'u bima utu akhadnahum baghtatan wa hum mublisun. Ingat ayat ini. Kata Allah, falamma nasu ma dzukiru bih, maka ketika mereka manusia itu melupakan peringatan dari datang kepada mereka nasihat dari Al-Quran, nasu ma dzukiru bih, mereka berlalu melupakan itu semua, melupakan nasihat yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ketika mereka sudah mulai melupakan ajaran Allah, melupakan perintah-perintah Allah, Allah berikan kepadanya istidraj. Apa istidrajnya? Orang kalau menimpa itu gak langsung disiksa di dunia, dibiarkan dulu. Fatahna alaihim abwaabakum la syaitin. Allah Jalla wa'ala akan membukakan segala macam pintu-pintu dunia. Segala pintu dunia dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai hatta idza fari'u bima utu, sampai ketika mereka itu sudah benar-benar merasa bahagia, terbang tinggi, merasa sudah di atas langit, akadnahum bartatan. Kemudian setelah itu kami adab mereka secara tiba-tiba. Dalam keadaan mereka sedang bersenang-senang dengan dunia, tertawa, lupa dengan kehidupan akhirat, lupa dari menangis karena dosa-dosa, tiba-tiba turun azab. Wa hum mubisun. Dalam keadaan mereka sudah berputus asa dari kebaikan. Kenapa? Karena azab sudah tampak di hadapan mata kepala. Yang dia yakin kita tidak akan selamat lagi. Camkan ayat ini. Ketika antum dimudahkan dari perkara dunia, segera ingat ayat ini. Kira-kira kemudahan dunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ini, kira-kira ini adalah nikmat yang akan mendatangkan keberkahan amal saleh, atau ternyata ini adalah istidraj. Segera kembali kepada Allah. Makanya salah seorang imam tabi'in yang hidup di zaman tabi'in, tingkatan keempat atau tabaqat keempat dari tabaqat tabi'in, yaitu al-imam Abu Hazim Malik bin Dinar rahimahullah. Abu Hazim Al-A'raj, seorang imam yang hidup di masa-masa akhir sahabat Nabi, sehingga dia tidaklah sempat menimba ilmu kepada sahabat kecuali satu orang saja, Sa'ad bin Abdillah radhiyallahu ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh al-imam Al-Dzahabi rahimahullah, bahwasanya al-imam Abu Hazim Malik bin Dinar rahimahullah lam yasma' min sahabiyyin illa min Sa'al bin Abdillah. Bahwasanya al-imam Abu Hazim ini tidaklah dia sempat menimba ilmu dari sahabat kecuali satu, yaitu Sa'al bin Abdillah radhiyallahu ta'ala. Dari kalangan tabi'in, al-imam Abu Hazim Malik bin Dinar dikenal sebagai Hakimul Muhaddisin, orang yang paling bijak di kalangan ahli hadis di masa tersebut, di mana al-imam Abu Hazim rahimahullah ta'ala pernah menyatakan, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh al-imam Abu Nu'aym al-Isfahani dalam kitab Hilyatul Awliya, kata beliau rahimahullah, dengarkan ibu, kata seorang imam tabi'in, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyatu. Cara berbicara ini supaya kita kalau setiap mendapat nikmat gak merasa, oh nikmat ini aku dapatkan karena taatnya aku pada Allah, dekatnya aku pada Allah, makanya turunlah dari kemarin ini. Belum tentu. Kata beliau, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyatu. Setiap nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada engkau, tetapi nikmat tersebut tidak bisa mendekatkan diri engkau kepada Allah, maka ketahuilah fahiya baliyatun, sebenarnya itu bukan nikmat, tapi apa? Malapetaka. Setiap yang menurut tersebut tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, yakin kita ini sedang diberikan malapetaka oleh Allah Azza wa Jal, maka segera beristighfar dan bertobat kepada Allah. Ketika Allah Azza wa Jal memberikan kenikmatan harta kepada kita, ternyata dengan kenikmatan itu menjadikan kita yang ketika miskin hobi memberikan sedekah. Tapi ternyata ketika kaya kita menjadi manusia yang bakhil. Maka termasuk daripada apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hazim tadi, setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal, maka ketahuilah itu bukan nikmat, tapi apa? Malah petaka. Begitu juga ketika kita mendapatkan seorang anak, hukum asal anak itu nikmat. Tapi ternyata ketika Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita nikmat dalam bentuk anak, anugerah dalam bentuk anak, atau anugerah dalam bentuk istri yang tadi dia belum bisa punya istri atau belum punya pasangan, ternyata setelah mendapatkan istri atau anak, yang tadinya ketika dia masih hidup sendiri taatnya luar biasa kepada Allah, bagaimana semangatnya dia belajar agama Allah ketika masih sendiri, bagaimana dia sering bersujud kepada Allah di tengah malam ketika sendiri, bagaimana ketika dia waktu masih bujang sering meneteskan air mata karena ingat terhadap dosa yang telah dia lakukan. Ternyata setelah mendapatkan pasangan di hidup dan mendapatkan anak, dia justru semakin jauh dari Allah. Dia tidak pernah tiarulai, dia tidak pernah mengingat dosa, dia tidak pernah meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal, atau semangat dalam pelajaran ilmunya berkurang karena ini semua. Maka ketahuilah apa yang sudah kita dapatkan tadi, fa innama hiya ghaliyatun. Berarti hakikatnya yang kita dapatkan itu bukan nikmat, tapi apa? Malah petaka. Makanya kalau antum mendapatkan kebaikan, lihat, antum perhatikan apa atau pengaruh setelah mendapatkan kebaikan tersebut. Setelah mendapatkan kebaikan tersebut, kira-kira antum ini semakin dekat dengan Allah, semakin taat dengan Allah, semakin semangat belajar agama, semakin bertakwa kepada Allah. Kalau iya, alhamdulillah, berarti itu adalah kenikmatan yang hakiki. Dan itulah yang akan dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian itu mau bersyukur kepada Allah, pasti, pasti wahai ibu, pasti la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Tapi kalau kenyataannya setelah mendapatkan anugerah dari Allah Azza wa Jal, ternyata kita justru semakin jauh, maka segera ingat kita ini sedang diberikan istidraj oleh Allah. Orang kalau sudah diberikan istidraj, lihat, kalau enggak bertobat, sebentar lagi bertambahnya jam, bertambahnya hari, bertambahnya pekan, bertambahnya bulan, bertambahnya tahun, bertambah waktu, maka akan semakin bertambah kedekatan dia dengan azab Allah Azza wa Jalla. Karena kata Allah, hatta idza fariru bima utu akhadnahu baghtatan faj'atan. Ketika mereka sudah merasa senang, sudah merasa tinggi di awal-awal dengan kenikmatan tersebut, padahal mereka lupa dengan Allah, maka setelah itu kami akan datangkan azab mungkin lagi selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Hanya dengan ayat ini dan juga atar dari Al-Imam Syafi'i Abu Hazim Malik bin Dinar rahimahullah, maka kita ini selalu mengoreksi setiap datang nikmat dari Allah Jalla wa Ala, aku lihat kira-kira nikmat tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah atau tidak. Maka dengan ini mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang selalu tertanamkan pada diri kita muraqabatullah. Apa arti muraqabatullah? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi tidak semua yang namanya malapetaka itu bentuknya secara kasat mata langsung dijelaskan kematian. Ya, jelas malapetaka. Yang tadinya kaya menjadi bangkrut, jelas itu malapetaka, ujian. Yang tadinya sehat tiba-tiba lumpuh, jelas itu adalah ujian atau malapetaka. Tapi ingat, terkadang Allah Azza wa Jalla menguji agama kita dengan kebaikan, dengan harta, dengan kedudukan, dengan pekerjaan, dengan segala macam kemudahan-kemudahan dunia yang kita inginkan. Hanya jangan sampai kenikmatan Allah Jalla wa'ala itu ternyata ada istidraj bagi kita. Bagaimana caranya? Gunakan kenikmatan tersebut untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Paham di sini apa? Nah, jadi ayatkan untuk difaham surat Al-Anam ayat berapa? 44. Mudah-mudahan menjadi apa namanya, menjadi petunjuk bagi kita dan selalu menjadi ayat yang mengingatkan kita. Makanya di apa? Kira-kira ayat-ayat yang sangat penting dalam kehidupan kita di apa? Nah, kita lanjutkan sedikit pembahasan kita terhadap kitab Aisyah al-Syuruh ala al-Qawli al-Mufid fi adillatil tawhid. Sampai mana pembahasan kita? Sampai? Barbar, ayat Allah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, fasal baru atau bab baru, kata beliau bab tentang ayatullah, bab tentang di mana Allah, bab yang bentuknya pertanyaan. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang dahulu pernah ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada seorang budak. Di mana di dalam hadis dikatakan Rasulullah berkata kepada dirinya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kemudian apa kata budak tersebut? Fis-sama. Sambil mengisyaratkan langit. Allah itu berada di atas langit. Kepada Rasulullah bersabda, "Iqtirha fa innaha mu'minah." Bebaskanlah budak perempuan tersebut karena sesungguhnya budak perempuan tersebut adalah orang yang beriman kepada Allah. Akidahnya budak yang berada di atas fitrah paham tentang di mana Allah. Kalau sekarang banyak orang yang merdeka secara jasad, kedudukannya bukan budak, badannya merdeka, tapi akidahnya lebih parah daripada budak di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bodohnya tentang agama Allah Azza wa Jal lebih parah daripada budak di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang orang-orang yang melakukan intelektual Islam, ngaku ulama yang nusantara, ngaku ulama nasional. Kalau ditanya di mana Allah, ada sebagian mereka mengatakan fi kulli makan, Allah itu di semua tempat. Tapi kalau itu konsekuensinya hatta di dalam proses, ya kan? Hatta di dalam bangkai babi, karena fi kulli makan. Ada juga orang yang mengaku tokoh intelektual Islam, ketika ditanya di mana Allah, dia akan menjawab kita di luar. Allah mau ditanya di mana? Tidak perlu ditanya di mana Allah. Ini juga orang bodoh. Kenapa? Karena yang pernah membuat pertanyaan ini adalah nabinya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia meyakini Allah itu tidak bertempat. Jadi tak boleh dicapai, apalagi dikatakan Allah itu di atas arus. Kalau engkau meyakini Allah di atas arus, berarti engkau menyamakan Allah dengan makhluk, karena Allah bertempat. Allah bertempat, berarti apa? Serupa. Jadi dibilang bagaimana? Jangan dibilang Allah memiliki tempat, jangan dibilang Allah di langit. Jadi apa? Waktu sejawab, ini orang bingung. Orang yang tidak mengerti akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Ya, padahal bahkan terkadang di antara mereka ada orang-orang yang mengaku bahwa saya itu adalah pengikut daripada pengikutnya mazhab Syafi'i. Pada Imam Syafi'i sendiri menyatakan dalam kitab Wasi atau Imam Syafi'i, beliau pernah menyatakan wa anna allaha ala arsyihi fis sama yaqum min khalqihi kaifa syaa. Imam Syafi'i sendiri pernah menyatakan bahwasanya Allah jalla wa ala di atas arsy-Nya, dan Allah jalla wa ala terkadang mendekat kepada sebagian makhluk sesuai dengan kehendak Allah. Ini akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dikatakan dalam kitab Wasiyat Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, dan bahkan gurunya Imam Syafi'i sendiri pernah menyatakan Allahu fis samaa'i wa 'ilmuhu fi kulli makan. Gurunya Imam Syafi'i, Allah Jalla wa'ala itu berada di atas langit, sedangkan ilmunya berada di seluruh tempat. Ia di seluruh tempat itu adalah ilmunya Allah Azza wa Jalla. Kalau Imam Malik masih hidup di zaman kita, mungkin dijuluki sebagai Wahabi. Salah. Kenapa? Karena Imam Malik mengatakan Allah Jalla wa'ala di langit istimewa di atas arsy. Bahkan kalau Imam Syafi'i sendiri masih hidup, mungkin Imam Syafi'i gak diikuti di zaman kita. Kenapa? Sudah jadi Salafi Wahabi. Yang menyimpang Imam Syafi'i matanya jadi Wahabi. Kenapa? Karena menyatakan Allah Jalla wa'ala berada di atas arus, di atas langit. Ya. Nah, kita lanjutkan berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, aynallah, di mana Allah? Siapa yang pernah mengajarkan bab ini kepada anak-anaknya? Ya bunai, aynallah, wahai anakku, di mana Allah? Siapa yang sering mengajarkan bab ini berarti dia berada di atas akidah salafiyah. Berarti dia sudah mengerti apa yang sesungguhnya menjadi kebahagiaan yang hakiki bagi anak-anaknya. Jangan cuma ditanya di mana kamu sekolah, aina tadrus. Di mana kamu sekolah? Setelah kamu sekolah, aina ta'mal, di mana kamu kerja? Kalau sudah kerja ditanya kam raatibuk, berapa gajinya? Karena cuma ini yang ditanya. dari kecil tanamkan ajaran akidah yang benar sebagaimana dahulu Rasulullah mengajarkan kepada anak-anak kecil di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menguatkan akidah mereka. Aynallah. Perintahkan kepada mereka perintah-perintah yang akan menguatkan akidah mereka, seperti sabda Rasulullah kepada seorang pemuda, ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah, niscaya Allah Jalla wa'ala akan menjaga engkau. Di masa-masa corona, banyak orang tua itu sibuk bagaimana anaknya bisa menjawab pertanyaan via grup WA, ya enggak? Kalau sampai gak jawab, aku nanti jangan-jangan kalau rentinya turun nanti. Kalau dunia perhatian setengah mati nanti setengah. Ya, bahkan kalau sampai anaknya gak naik kelas, ada yang di pernah saya dapat berita, gara-gara anaknya gak naik kelas dibunuh orang tuanya. Ada digebuki, dicubit, dipukul, dihantam gara-gara gak naik kelas. Tapi coba ada enggak anak-anak zaman sekarang digebuki karena enggak sholat? Anaknya itu umur 20 tahun enggak sholat. Ada enggak berita masuk berita nasional? Kenapa di ujung timur sana, di ujung barat Indonesia ada seorang anak digebuki orang tuanya karena enggak sholat? Ada enggak berita tersebut? Belum pernah. Menunjukkan apa? Perhatian orang tua terhadap pendidikan anak sangatlah kurang di zaman kita, terutama pendidikan akidah. Makanya jangan heran anak kecil sama anak besar sama agak sholat. Bahkan anak-anak yang sudah rambutnya memutih, ya enggak? Sebab sholat mau gemuk pas punya bapak di bapak tua. Tidak pernah sholat dari kecil. Sehingga ketika terkena ujian, dari ujian-ujian dunia, ekonomi lemah, datang misionaris tidak agama apa. Kenapa? Karena selama ini tidak pernah ditanamkan akidah yang benar kepada orang tuanya. Kemiskinan karena tidak dibangun di atas ketakwaan, akhirnya mengarahkan mereka untuk mudah keluar dari sistem. Makanya kita semua menjadi pelopor. Yang selama ini merasa gak pernah bertanya kepada anaknya, aynallah, pulang tanya. Saya belum punya anak Ustaz. Istri tanya istrinya, aynallah, jangan-jangan belum salafiyah kamu selama ini. Saya sama menikahi perempuan dengan jangan, aynallah. Atau kalau istrinya curiga, jangan-jangan suami itu belum salah lagi. Ada begitu pula di suami itu. Aynallah. Kalau masih jawab tikul lima kan, tahu gebilah dan itu selama ini salah nikah. Apalagi sampai menyatakan Allah itu tidak bertempat. Sama sebagaimana akidah sebagian kesatuan nasional di zaman kita. Berarti kau sudah salah mencari pendamping jodoh. Makanya boleh saki kalau engkau mau menikah, tanya dulu calonmu. Begitu dia nazar suruh bapakmu tanya kepada laki-laki itu, aynallah, apa arti la ilaha illallah, apa arti Muhammadur Rasulullah. Kalau la ilaha illallah masih diartikan cuma tiada Tuhan selain Allah, tolak dulu belajar agama. Supaya paham. Kenapa? Karena diantara syarat untuk seorang wali tidak boleh menolak laki-laki yang datang kepadanya adalah mantal bauna dinahu wa kulukohu fazawiju. Kalau datang seorang pemuda, seorang laki-laki mau melamar anakmu yang perempuan, engkau tahu ilmu agamanya bagus, engkau tahu akhlaknya mulia, nikahkan dia. Makanya boleh tanya, kalau datang orangnya belum jelas, tanya agamanya. Bagaimana akhlaknya, tanya kepada sekitar tetangganya, jangan-jangan maling ini. Pakai jubah. Jangan-jangan penipu, jangan-jangan ahlul bidah, jangan-jangan. Kalau akidahnya benar, baru terima. Kalau sudah nikah, sudah ujian. Baik. Ya, jadi demikian akidah dari kecil kita terapkan. Bahkan ada seorang sahabat menyatakan kepada anak-anaknya di masa itu, belajarlah iman sebelum kau belajar Al-Quran. Belajarlah tentang akidah yang benar. Kalau dasar ucapan siapa? Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, ta'allam al-iman qabla an tata'allam Al-Quran. Belajarlah kau tentang keimanan, tentang akidah, tentang tauhid, bahkan sebelum kau belajar Al-Quran. Ya, jadi bagaimana si akhir dari kecil mengenal akidah yang benar. La ilaha illallah, kasih tahu makna la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ajarkan kepada mereka ada Muhammad Rasulullah, artinya la ma'budu bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada yang layak diikuti secara mutlak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan akidah di mana Allah. Ajarkan akidah bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan terakhir. Siapa yang menganggap adanya Nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia itu orang kafir, murtad dari agama Islam. Tanamkan pondasi-pondasi ini. Kalau aku mau menjadi seorang orang tua yang memiliki anak yang soleh dan soleha, yang akan bisa menarik sekolah, kalau Allah menerangkan dari oleh anak-anak yang mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ayat Allahnya kita lanjutkan beberapa dalilnya. Ya, ada pertanyaan? Jam berapa kan? 16. Habis berdua.